masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang aku alami ketika lolos dari kecelakaan maut di daerah Kebak Kramat Karanganyar, Jawa Tengah. Tahun 1999 sampai 2004, aku masih sering mondar-mandir Surabaya Solo. Tugasku di Solo sementara rumahku di Surabaya menyebabkan hampir tiap 3 sampai 5 hari sekali aku naik bis jurusan Surabaya Solo. Dari Surabaya biasanya aku berangkat pukul 2 pagi. Biasanya bis-bis Surabaya jam segitu betul-betul ngejos. Waktu tempuh yang normalnya 6 sampai 7 jam bisa diringkas tinggal 4 jam. Spot jantung mesti karena supirnya lebih suka tancap gas daripada nginjak rem. Sementara kalau dari Solo aku milih pulang jam 10 malam. Sama-sama enak tinggal tidur saja. Tahu-tahu sudah sampai terminal. Begitulah rutinitas yang aku alami waktu itu. Menit bis patas SK jurusan Surabaya Jogja sudah meninggalkan terminal Bungurasi. Penumpangnya tidak begitu banyak, cukup longgar malah. Mulai raya klatek bis sudah tancap gas terus. Aku milih duduk di belakang sopir, tempat duduk yang menurut naluriku lebih aman. Karena berdasarkan statistik kecelakaan yang pernah aku baca, umumnya kecelakaan bis selalu memakan korban yang duduk di deretan sebelah kiri, sementara di deretan kanan lebih aman. Mungkin ini naluri seorang supir, karena biasanya yang dimakankan mesti kernetnya. Lepas dari rumah makan di, aku mulai merasa agak kantuk. Maklum, hampir 3 jam mata enggan dipejamkan. Tidak tahu malam itu susah tidur. Entah sadar atau tidak, aku melihat di kaca samping tempat dudukku ada seorang perempuan cantik dengan rambut hitam panjang tersenyum kepadaku. Seperti membawa seikat kembang mawar, bibirnya tampak merah merona dengan mata yang riip-riip seperti luna maya. Perempuan itu nampak sedang menari dengan lincahnya, iringannya lagu-lagu campur sarian. Aku sendiri merasa heran, namun nalarku seolah mati. Aku mengikuti tarian itu dengan seksama dan sedikit menikmati. Setelah selesai menari, perempuan itu seolah melayang dan sudah ada di sisiku. Masih, duduknya pindah ya. Jangan di sini, tapi di situ. Sambil menunjuk ke deretan kelima sebelah kanan. Loh, kenapa mbak? Sudahlah mas, sebaiknya pindah dari sini. Begitu dilakukannya hingga 3 kali, setelah itu perempuan menjauh dan hilang. Thank you. kapan aku bangun bersama dengan bis yang tiba-tiba mengerem, berhenti untuk menaikkan penumpang. Dua orang penumpang naik, seorang ibu dengan anaknya. Anaknya ngotot minta duduk di belakang supir, kata ibunya takut mabuk. Aku malah dan berdiri menuju bangku keempat sebelah kanan yang kosong. Dengan agak menggerutu aku menduduki bangku itu. Bis kemudian berjalan lagi dengan kencang menembus kegelapan malam. Bis makin lama makin kencang. Ibu tadi berkali-kali mengingatkan supir untuk hati-hati, tapi supir itu tetap cuek. Begitu memasuki daerah Kebak Keramat bis oleng, tiba-tiba suara sangat keras menghantam bis. Bis menabrak travel air yang sangat keras dan baru berhenti setelah menabrak pohon asem besar yang ada di depan makam. Rasa sangat perih di kedua sikuku. Aku terlempar jauh dari bis. Jeritan menyayat hati terdengar di sana sini. Travel air hancur lebur. Semua penumpangnya meninggal. Begitu juga dengan penumpang bis SK. Banyak penumpangnya yang luka berat. Darah dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Bahkan ada sepotong tangan berlumuran darah yang mampir di perutku. Aku sempat histeris karena mengira tanganku putus. Tolong, tanganku putus, putus, tolong. Sambil memegangi potongan itu. Nah, tangan sampean masih utuh gitu loh. Cuma luka-luka gores kena pecahan kaca. Mana pak? Nah, ini loh tanganku, ini tanganku. Sabar pak, sabar. Tangan bapak masih utuh itu, dilihat toh. Nah, ini terus tangannya siapa? Sambil melepar tangan itu di bawah, badanku terasa dingin dan mata mulai semerepet mau pingsan lagi. Aku kemudian dibawa ke pinggir di halaman sebuah warung soto. Dari tempat itu aku baru bisa melihat dengan jelas dahsyatnya tabrakan itu. Banyak penumpang yang berkelimpangan. Sebagian masih mengerang sakit tapi sebagian lagi pingsan. Bahkan ada yang tidak mengukup alias meninggal. Bisku sendiri hancur di bagian depan, yang membuat tambah bergidik ternyata sopir dan ibu serta anaknya yang duduk di belakangnya meninggal. Jenazahnya belum bisa dikeluarkan karena terjepit bangku dan pintu. Melihat itu aku sujud syukur. Baru kusadari arti peringatan dari perempuan misterius yang berkali-kali memintaku pindah tempat duduk tadi. Perempuan yang seingatku keluar dari kaca jendela, menari dan kemudian ngotot minta aku pindah tempat duduk. Berkali-kali aku menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayangkan seandainya aku tetap ngotot duduk di belakang supir tadi, tentu tubuhku sudah hancur lebur di jepit kursi dan pintu itu persis yang dialami oleh ibu dan anaknya yang takut mabuk tadi. Aku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengutus makhluknya yang lain untuk mengingatkan dan memintaku pindah tempat duduk tadi. Dari orang-orang yang kemudian menolong dan memberikan minum kepadaku, aku baru tahu bahwa daerah Kebak Keramat adalah daerah black spot atau daerah yang angker. Daerah yang berkali-kali menjadi saksi bisu tabrakan maut dari berbagai macam kendaraan. Sudah banyak korban yang luka-luka dan meninggal akibat kecelakaan di depan makam Kebak Keramat itu. Tak heran bila banyak supir yang kemudian membunyikan klakson atau menyalakan lampu dim dua kali. Bahkan tak jarang ada yang melemparkan koin seribuan atau 500-an rupiah di sekitar jalan itu. Jarine supaya kalis ing sambigolo. Aku hanya geleng-geleng kepala sambil meringis kesakitan mendengar keterangan itu. Aku tidak cerita tentang perempuan yang sudah mengingatkanku tadi malam. Bagiku perempuan tadi tetap menjadi misteri terbesar dalam kehidupanku. Menjadi tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkanku sehingga aku masih bisa cerita seperti saat ini. Di